بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kita buka kitab Mustalahul Hadits sampai halaman 41 Al-Mudabbaji. Silakan Ustaz Muhsin untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mudabbaji huwa ما رواه كل قرين عن قرينه يعني أخاه المساوي له في السن والسلك أي الأخذ عن الشيوخ كرواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه والأكد حكمه أنه كسابده قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. Ahsantak jazakumullahu khairal jaza. Perhatikan semua. Istilah yang berikut adalah al-mudabbaj. Al-mudabbaj itu kalau secara bahasa artinya yang dihiasi, yang penuh perhiasan. Karena elok, bagus, jadi disebut mudabbaj. Nah, mudabbaj itu dalam istilah ilmu hadis adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari perawi lain yang setingkat dengan dia, sebaya umurnya, zamannya, mereka sahabat, di antara mereka seperti riwayat sahabat dari sahabat, riwayat tabi'in dari tabi'in, saling bertukar riwayat. Seperti Siti Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dua-duanya sama-sama sahabat Nabi. Atau sebaliknya, Abu Hurairah meriwayatkan dari Siti Aisyah. Nah, itu disebut mudabbaj. Nah, hadis mudabbaj ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif, tergantung kualitas para perawinya. Tentunya kalau kualitas di tingkat sahabat kita tidak ragukan. Tapi kan di tingkat bawahnya banyak pembicaraan di antara ulama. Bagus. Sekarang Abu Idrus baca yang berikutnya. Al-Muqtafa wal-Muqtarafa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqtafaq wal-Muqtaraq huwa ma'ittafaqa lafzuhu wa khattuhu wa ihtaraqu ma'nahu li'anna ta'addada musammahu fahuwa ma'huwa bin al-Muqtaraq al-Zaid misaluhu al-Khalil bin Ahmad fahada ismun li'samah li'ittati al-Ashqas kullu minhum yusamma al-Khalil bin Ahmad. Nah, ahsanta. Nah, dalam ilmu hadis ada juga istilah al-muttafaq wal-muhtaraf. Maksudnya di sana ada lafaz tulisan dan pembacaannya sama. Tulisan dan bacaannya sama. Tapi makna dan maksudnya berbeda. Nah, ini biasa terjadi pada nama perawi. Contoh seperti nama Al-Khalil ibn Ahmad. Ini perawi hadis yang namanya Al-Khalil ibn Ahmad ada 6 orang. 6-6-nya namanya Al-Khalil Ibn Ahmad. Nah, ini namanya Al-Khalil Ibn Ahmad, tulisannya sama. Dibacanya juga sama. Tapi maksudnya orang-orang yang berbeda. Ada Al-Khalil Ibn Ahmad yang pertama, Al-Khalil Ibn Ahmad yang kedua, Al-Khalil Ibn Ahmad yang ketiga. Nah, kalau ada nama-nama perawi yang sama seperti ini, tulisan maupun bacaannya itu disebut Al-Muttafaq wal-Muftarab. Muttafaq, dia sepakat dalam tulis dan bacaan. Muftarab, dia berbeda di dalam makna dan maksudnya. Itu yang dimaksud Muttafaq dan Muftarab. Baik, Syekhul Hadis. Al-Muhtalaf wal-Muhtalaf. المختلف والمختلف هو الذي اتفق من جهة الخط والكتابة واختلف من جهة اللفظ مثله أسيد أسيد حميد حميد عمر عمر. Jadi ada lagi istilah lain, المختلف والمختلف. Artinya dia sama tulisannya, cuma bacanya beda. Tulisannya bentuknya sama kalau nggak pakai harokat, tapi bacanya berbeda. Nah, contohnya lihat, itu tulisan Asif dan Usaid sama. Kalau enggak pakai harokat sama itu. Nah, cuman kan bacanya beda. Yang satu Asif, yang satu Usaid. Nah, yang jadi problem, manakala kita dapatkan nama di dalam perawi hadis, kita bingung bacanya ini Hamid atau Humaid. Nah, tentu kalau yang enggak kenal, ya kadang dia baca Hamid, kadang dia baca Humaid. Tapi bagi seorang ahli hadis, dia mesti cari. Ini yang dimaksud Hamid atau Humaid. Karena Hamid dan Humaid beda orang. Nah, karena itu inilah salah satu kejelian, ketelitian, dan kecermatan para ulama hadis di dalam membedakan nama-nama perawi. Nah, ini disebut muhtalaf. Muhtalaf maksudnya tulisannya sama. Muhtalaf. Nah, tapi cara bacanya berbeda. Bagus. Sekarang lanjutkan, Yaqub Madian, Al-Maqlub. Al-Maqlub هو الحديث الذي وقع في مدنه أو في سند تغيير في إبدال لفظ بآخر أو في تقديم وتأخير ونحو ذلك. أنواعه وهو نوعان، الأول القلب في السند وصورته أولا أن يقدم ويؤخر اسم الراوي، ذلك بأن يكون الأصل كعب بن مرة مثلا فيقول مرة بن كعب. ثانيا أن يكون الحديث مشهورا عن راوي من الرواة أو مشهورا بإسناد ما فيبدل بنظيره في الطبقة من الرواة، وذلك مثل حديث المشهور بسان بن عبد الله بن عمر فيبدله بنافع مع أنهما تابعيان. الثاني القلب في المتن، وهو أن يجعل كلمة من الحديث أو كلمات في غير موضعها المشهور، مثل حديث أبي هريرة عند مسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مما قلب على أحد الرواة سهوا، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي التي تنفق. حكمه يجب ربطه إلى أصله الثابت والعمل بذلك الأصل الثابت. جزاك الله خير. Sekarang ada istilah hadis al-maqlub. Nah, al-maqlub ini maksudnya terbalik. Nah, yang dimaksud terbalik adalah suatu hadis yang di dalam matan atau sanadnya ada lafaz yang terbalik dalam penyebutan. Nah, hadis maqlub ini ada dua macam. Ada terbalik di sanad, ada terbalik di matan. Terbalik di sanad al-qalb fi sanad. Terbalik di matan al-qalb fil matan. Nah, contoh terbalik di sanad, nama orang yang ketukar. Seperti Ka'ab ibn Murrah, disebutnya Murrah bin Ka'ab. Nah, terbalik tuh. Nah, jadi mestinya Ka'ab bin Murrah tau-tau disebut Murrah bin Ka'ab. Nah, ini suka terjadi dalam hadis. Nah, kadang-kadang dicari susah. Kok dicari di hadis enggak ada Murrah bin Ka'ab? Yang ada Ka'ab bin Murrah. Nah, di situ ulama hadis jeli. Ah, ini makhluk, ini ketuker nih dalam penyebutannya. Nah kalau ketahuan begitu, dia mesti dibalikin ke aslinya. Jadi kalau memang seharusnya Ka'ab bin Murrah bukan Murrah bin Ka'ab, maka periwayatannya mesti dikembalikan kepada aslinya. Nah ini sudah terjadi. Nah atau bisa juga makhluk di sana tertukar nama tabi'in. Namanya padahal beda. Sebetulnya yang meriwayatkan tabi'in bernama Salim. Tapi tahu-tahu disebut Nafi. Nah, salah menyebutkan nama, ketuker orangnya. Nah padahal walaupun namanya beda, itu bisa ketuker orang tersebut. Karena si perawi mungkin irtabat alaihil amr. Dia sering ketemu Salim, dia sering ketemu Nafi. Suatu ketika dia ketukar, sebetulnya ngomong Salim. Tapi dia bilang Nafi yang bicara. Ini juga disebut makhluk. Nah kemudian ada makhluk cermatan. Nah, seperti hadis. Ada hadis yang masyhur yang dikenal oleh ulama ahli hadis. Yang satu hadis yang bunyinya hatta la ta'lama shimaluhu matunfiqu yaminuhu. Jadi sehingga tangan kiri enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Yang berinfak berarti tangan kanan. Tangan kiri enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Itu hadis yang masyhur. Tahu-tahu ada satu riwayat terbalik. Nah, riwayat yang terbalik dibilang apa? Hatta la ta'lama yaminuhu matunfiku shimaluhu. Sehingga tangan kanannya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Nah, jadi ini hadis makhluk begini, kalau ditemukan, wajib dikembalikan kepada aslinya. Nah, itulah daripada hadis yang makhluk. Baik, jadi hukumnya simpel, dia harus dikembalikan kepada aslinya. Kalau dia merupakan bagian daripada hadis sahih dengan adanya kesaksian hadis-hadis lain, dia bisa menjadi sahih. Tapi kalau dia memang berasal dari hadis dhaif, ya tetap hukumnya dhaif. Sebagaimana hadis-hadis yang lainnya. Baik, selanjutnya siapa yang baca Al-Muqarrab? Silakan. Al-Muqarrab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqarrab wal hadith alladhi ruwiya 'ala awjuhin mukhtalifatin 'ala tatawi fi tilahi ma rawin wahid bin rawin min rawin wahid di antawahu marratan ala ala wajhin wa ukhra ala wajhin akhar muqalibun lil awal fala yakun muqtariban illa idha tasawat riwayat dan muqtalifah bi wisi hati bi haithu la yumkinu tarjihu wa la jam'a bainahuma bainaha amma idha amkana tarjihu ihda riwayat liqawni rawiha aktar hifdan atau akhbar suhbatan lil marwi anhu fa yaqulu al hukm bil qabul li riwayat al rajihati hatman wal marju yaqulu shahadan aw munkara wala ittiraba hina idin misaluhu hadith Fatimah binti Qais marfu'an inna fil mali la haqqan siwa zakat hakadha rawahu Tirmidzi wa rawahu Ibnu Majah marfu'an anhu aidan bi lafzi laisa fil mali haqqu siwa zakat hukmuhu ad-dha'fu li-ish'arihi bi'adami dhabti rawatihi. Nah, ahsan. Jazakumullahu khairan jazak. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Istilah yang berikut hadis yang mutarrab. Yang dimaksud hadis yang mutarrab adalah suatu hadis yang diriwayat. Suatu hadis yang punya kedudukan sama, tapi keduanya saling bertentangan. Artinya yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan kebalikannya. Nah ini bisa dari perawi yang satu, bisa juga dari beberapa perawi untuk hadis yang sama. Nah ini hukumnya mutarrab dengan syarat. Kalau kedua hadis itu sederajat, setingkat. Katakanlah sama-sama sahih, dua-duanya. Nah, maka kalau dua-duanya sama-sama sahih dan tidak mungkin digabungkan, tidak mungkin ditarjih, maka itulah yang disebut hadisun mutarrab. Hadis yang kita jadi apa namanya dilematis untuk mengambilnya. Dibilang sahih ada lawannya, dibilang dhaif itu hadis riwayatnya kuat, Nah, ini disebut hadis mutarrab. Tapi kalau hadis yang satu lebih kuat dari hadis yang lain, bisa ditarjih, itu bukan mutarrab namanya. Yang ditarjih itu sebagaimana kita sudah pelajari, ada yang ma'ruf, ada yang munkar. Nah, begitu juga ada yang makbul, ada yang mardud, itu tidak termasuk mutarrab. Mutarrab kalau kekuatannya sama. Dia hadisnya berbeda isi, tapi kekuatannya sama. Contoh, satu hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Fatimah binti Qais bunyinya, inna fil mali lahaqqan siwa zakah. Artinya sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat. Perhatikan, ada hak selain zakat. Berarti selain zakat ada kewajiban lain yang mesti dikeluarkan dari harta kita. Itu hadis yang pertama. Terus Imam Ibn Majah sama dari Fatimah binti Qais juga, cuma bunyinya bertentangan. Bunyinya laisa fil mali haqqun siwa zakat. Di harta tidak ada hak selain zakat. Dari yang tadi, di dalam harta ada hak selain zakat. Kali ini di dalam harta tidak ada hak selain zakat. Saya tanya, bertentangan tidak? Tapi sumbernya sama. Sama-sama Fatimah binti Qais. Yang Imam Tirmidzi meriwayatkan, sesungguhnya dalam harta ada hak selain zakat. Yang Imam Ibn Majah meriwayatkan, sesungguhnya tidak ada di dalam harta itu hak kecuali zakat. Satu sumber dari satu sahabat Nabi, satu hadis, tapi bunyinya saling bertentangan. Dan sama kuat. Dia punya sanadnya, dia punya perawinya. Nah, di sini dilematis. Ini yang mana yang benar? Yang dari Fatimah binti Qais. Inilah yang disebut hadis mutarrab. Nah, hadis mutarrab semacam ini hukumnya baik. Karena gak bisa dipastikan mana yang benar. Nah, kita katakan yang pertama yang benar, loh, yang kedua juga kuat kok riwayatnya. Kita katakan yang pertama yang kedua yang benar, yang pertama juga kuat kok. Nah, karena tidak bisa ditarjih sama kuat, akhirnya dua-duanya tidak bisa dijadikan dalil. Nah, itulah yang disebut hadis mutarrab. Baik, selanjutnya siapa lagi yang baca Al-Mu'allal? Silakan, Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yuqalu lahu al-mu'allal wa yuqalu lahu al-mu'allal wal ma'lul wa huwa hadith alladhi sar al-hafiz al-basiri fihi ala illati qadihati fi sihhatihi ma'a anna zahirahu salamati minha qal irsal lil hadith al-mawsul aw ittisal lil mursal أو الإدراج في المتن والسند أو الوقف للمرفوع أو الأقص فكلها إلا لا تدرك إلا بالبحث وجمع الطرق والنظر فيها وجمع الطرق والنظر فيها حكمه أنه من أنواع الضعف. نعم. أحسنت جزاك الله خير. Perhatikan halaman 45 hadis al-muhallal. Yang dimaksud dengan hadis yang mu'allal adalah suatu hadis yang ada illah. Illah itu sebetulnya kalau secara bahasa penyakit. Karena kalau punya penyakit disebut punya illah. Nah, yang dimaksud di sini ada suatu illah, suatu cacat. Tapi cacat ini tidak kelihatan secara zahir. Secara zahir itu hadis bagus-bagus saja, aman-aman saja, tidak ada masalah. Tapi setelah diteliti, diselidiki dengan memeriksa sanad yang lain, dengan memeriksa hadis yang lain, nah kemudian ketahuan yang tadinya dianggap mutasil ternyata enggak mutasil. Yang tadinya dianggap mausul ternyata enggak mausul. Yang tadinya dianggap mursal ternyata enggak mursal. Nah, ini untuk mengetahuinya membutuhkan penelitian, membutuhkan kecelian, kecermatan yang dimiliki oleh para ahli hadis. Yang bukan ahli hadis nggak bakal mampu ini untuk mencermati hal yang seperti ini. Nah, kalau ditemukan oleh para ahli hadis ilah semacam itu, maka hadis tersebut bisa jatuh, dia punya nilai. yang semula dianggap sahih bisa menjadi baik. Yang tadinya dijadikan hujjah, akhirnya tidak boleh dijadikan hujjah. Nah, ini sebetulnya mu'alal ini yang paling sulit dideteksi. Yang paling sulit untuk dicari. Kalau yang lain-lain tadi gampang dideteksi. Yang kurang salah, yang sanadnya putus satu, putus dua, itu pemula dalam ilmu hadis pun bisa mendeteksi. Tapi kalau yang ini, nggak bisa mendeteksi kecuali oleh orang yang betul-betul pakar di dalam ilmu hadis. Nah, itulah yang disebut al-mu'allal. Baik, siapa yang berikutnya yang membaca al-matruh? Silakan. Di oper. Bagus. Lebih banyak yang membaca, lebih bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yisma'u rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa anna jami'an. Al-matruku. Al-matruku huwa ma rawahu rawin wahidin mujma' ala dha'fihi. Wadur min at-ta'libi fi wasfi rawi al-matruki amrani. Al-awwalu anna rawiya mujma' ala dha'fihi la tihamihi bil-ittihamihi bil-qadabi. Aw likawnihi urfun bil-qadabi bil-qadabi bil-qadabi al-hadith. Fala yu'minu ay yukadhiba bil-hadith. Fala yu'minu ay yukadhiba bil hadith. Alikin faikin firabu biriwayatil hadith anu barada in barada biriwayatil hadith anu bayri walam jarwini illa huwa misalu riwayatu Amar bin Samar anjabir fa'amrun haza matrukul hadith hukumuhu sasibul ikhtibar ikhtatil gawafihi wala yahtabu bihi wala yuhtabu bihi wala yustadhad. Assalamualaikum, jazakallah khair. Sekarang kita sampai kepada al-matruh. Al-matruh ini adalah suatu hadis yang di dalamnya ada perawi yang disepakati oleh ulama tentang lemahnya, fasiknya, bohongnya, akhlak yang tidak bagus. Pokoknya ulama sepakat, jangan berbeda. Kalau berbeda bukan matruh. Kalau ulama yang ini bilang dia jelek, ulama ini bilang dia bagus, itu belum matruh. Tapi kalau semua ulama hadis mengatakan, ah ini orang pembohong, yang satu bilang juga pembohong, semua sepakat sebut dia pembohong, maka hadis itu matruh. Walaupun hadisnya belum tentu bohong, tapi karena perawinya pembohong, maka hadisnya menjadi matruh. Dari kata taroka yatruku, matruh ditinggal, itu hadis, tidak dipakai. Nah, jadi baik dia dikenal pembohong atau dia ketahuan semua sepakat bahwa orang tersebut suka menenggak minuman keras. Atau sepakat ahli hadis menemukan bukti bahwa orang tersebut fasik. Atau orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban. Atau orang tersebut tidak sholat lima waktu. Atau orang tersebut disepakati tidak pernah puasa Ramadan. Atau orang tersebut suka berjudi. Artinya kalau dia disepakati berbuat fasik, jadi bukan bohong saja, bukan. Berbuat dosa. Dosa besar khususnya. Maka perawi tersebut matruh, hadisnya ikut menjadi hadis matruh. Nah, itu yang maksud matruh. Kalau matruh ini udah sakit oleh aktibar, udah enggak masuk hitungan. Karena udah parah betul dia punya dhaifnya. Jadi tidak boleh dijadikan hujjah, bahkan dijadikan saksi juga enggak boleh. Ada yang dijadikan hujjah, ada hadis yang dijadikan saksi untuk hujjah. Saksi untuk hujjah itu yang disebut syawahid. Syahid. Nah, jadi yustashhad. Dia dijadikan saksi untuk menguatkan hadis yang lain. Jadi kalau hadis yang matruh, sakitul ihtibar. Udah gak boleh dianggap sama sekali. Udah gak ada nilainya. Nah, sekarang baik, yang berikutnya baca al-maudhu. Siapa baca berikutnya dari sebelah sini? Silakan. Mana mic-nya yang dilepas? Saya itu terus ada mic yang dilepas. Ya. Nah, siapa yang baca? Ya, silakan. Ambil aja mic-nya. Diambil mic-nya, diambil mic-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa anna jami'an al-mawdu' wa maktalafahu wa aktarahu wahidun min al-nas maktalafahu maktalafahu wa aktarahu wahidun min al-nas wa nasabahu ila rasuli aw ila sahabi aw ila tabi'i wa sababu al-wati adamuddin aw intisaru lima jahidin Liman habin, atau wana dijami, atau tak perlu dilihat ini, lihat kami, liman hakim, liman hakim, untuk mahu anakmu berjalan, tak ramu rawaya itu, illa kita hadir minhu, atau tak menjadi kali ahli ini wal ma'rifah. Ya, kita perhatikan al-mawdu. Al-mawdu ini dikatakan makhtalakahu waftarohu wahidun minan nas. Sesuatu yang dibuat-buat. Sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu kebohongan yang dibuat dan dinisbahkan kepada Nabi atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Padahal Nabi ataupun sahabat ataupun tabi'in tidak pernah mengatakannya ataupun melakukannya. Nah, sebetulnya maudhu ini bukan hadis. Sebetulnya maudhu ini bukan hadis. Atau biasa kita sebut hadis palsu. Nah, walaupun kita sebut istilahnya hadis palsu, sebetulnya dia bukan hadis. Walaupun kita sebut hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat. Nah, hadis semacam ini bisa terjadi, satu, karena orang tidak beragama. Maksudnya tidak tadayun, tidak menjalankan agama dengan baik. Sehingga dia terlalu jari, terlalu berani, nekat membuat bawa hadis atas nama Nabi. Padahal Nabi sudah bersabda, "Man kadza ba'ariya muta'ammidan, falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Dan siapa yang berdusta atas namaku, Nabi tidak pernah ngomong, dia bilang pernah ngomong, Nabi tidak pernah berbuat, dia bilang pernah berbuat, dia menisbahkan kepada Nabi kebohongan, maka kata Nabi, siap-siap, silakan dia ambil tempatnya di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bisa juga ini terjadi karena intisaru liman habib. Nah, untuk memenangkan mazhab. Nah, dulu terjadi perdebatan antar mazhab dalam rangka untuk memenangkan mazhabnya. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengarang-arang hadis. Nah, dalam rangka untuk dia mengalahkan lawannya. Atau bisa juga al-ghalabatil jahal. Atau untuk membunuhin orang. Nah, seperti orang dagang cincin supaya cincinnya laku, arang-arang hadis. Barang siapa yang pakai cincin batunya warnanya merah masuk surga. Nah, kemudian rame-rame, kebetulan dagangan dia batunya warna merah semua. Nah, begitu yang merah habis, tinggal yang hijau. Kenal siapa? Yang pakai batu cincin berwarna hijau, maka surganya Firdaus A'la. Nah, ini yang begini ini ngarang-ngarang hadis. Ini ngarang-ngarang hadis. Nah, ini haram berdosa besar. Atau at-taqarrub lil hukam. Atau dia mengejilat sama pemerintah. Dia mengedeketin pejabat. Nah, untuk nyenangin pejabat, dia karang-karang hadis. Supaya pejabat itu senang, kemudian dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ini pernah terjadi di dalam sejarah masa lalu kita, dan ini masih terus terjadi dan akan terjadi di dalam sejarahnya umat Islam sampai kapanpun. Karena itu disinilah pentingnya kehadiran para ulama hadis. Disinilah perlunya kita mempelajari hadis dalam rangka untuk kita bisa membedakan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif dan mana yang palsu. Lalu apa hukum daripada meriwayatkan hadis palsu? Hukumnya adalah haram. Jangankan membuat hadis palsu, meriwayatkan hadis palsu haram. Kecuali untuk memberi peringatan kepada umat. Saudara-saudara, hati-hati. Ada hadis palsu berbunyi begini. Kalau Anda dengar, jangan Anda pakai. Itu hadis palsu. Nah, boleh. Itu namanya kita bukan meriwayatkan. Itu namanya tahdzir. Memberi peringatan kepada umat. Atau dalam rangka taklim. Dalam rangka taklim, kita bicara hadis palsu. Nah, kemudian dalam taklim tersebut perlu contoh. Apa contoh hadis palsu? Nah, maka dicontohkan hadisnya. Nah, itu boleh. Jadi kalau untuk ditaklim atau ditahdzir tidak apa-apa. Tapi dengan sengaja meriwayatkan hadis palsu, hukumnya adalah haram. Sekarang yang terakhir, as-sahabah. Siapa yang baca silakan. Coba tolong dikirim ininya, dioper, dioper. Nah, dioper-oper aja. Nah, dioper langsung terus ya, Ustaz Musin, terus ke belakang. Silakan diambil. As-Sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'sanib. Rabbulah ta'anhu wa inaih jami'an. As-Sahabah. As-Sahabi wa man laqiya Nabi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa man ta'ala zalik. Wa hadha inda afhalul hadithin wa yara ba'dul usuliyin syurutan أخرى لابد منها في تحقيق الصحابة منها طول مجالس مجالساته طول مجالسته للنبي طول مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها الخروج ما هو للغزوة ومنها رواية الحديث عنه والمشهور والمشهور الأول عدالة الصحابة جبوب كفاية كفاية طلام إن فوقسنا دينارتان سوا Perhatikan di halaman ini as-sahabah yang masyhur menurut ulama ahli hadis as-sahabah itu adalah huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang bertemu dengan nabi mukminan bihi dan dia beriman kepada nabi wa mata ala dzalik dan dia meninggal dunia dalam keadaan tetap beriman kepada nabi. Nah, inilah yang disebut sahabat menurut ulama hadis. Tapi kalau ulama usul yara ba'dul usuliyin syurutun ukhra. Nah, mereka memberikan syarat-syarat lain untuk menjadi atau disebut sebagai sahabat. Di antaranya satu, tul mujalasa. Harus panjang waktunya dia menemani nabi. Jangan cuma sekali ketemu dibilang sahabat. Jangan cuma dua kali duduk sudah dibilang sahabat. Tapi paling tidak. Nah, coba itu dicolokkan di tempatnya. Dikeringkan. Dikeringkan dengan lap, dengan selampe. Dengan tisu. Jangan berisik yang di belakang. Kerja tanpa suara. Nah, dikeringkan, dikeringkan, betul-betul kering, terus colok lagi. Belakangnya juga dikeringkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi, ada yang mensyaratkan harus panjang pertemanannya dengan Nabi. Ada lagi, al-khurus mahulil khuswa. Harus pernah ikut perang bersama Nabi. Ada lagi, yang berikutnya, paling tidak dia meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi. Jadi kalau ahli usul, itu ada syarat-syarat untuk disebut sebagai sahabat. Nah, sekarang mari kita lihat. Saya punya catatan di sini, ini tentang as-sahabat, lughatan wa urfan wa syar'an. Saya ingin tunjukkan di sini beberapa pendapat ulama tentang takrif sahabat, manhajul ulama. Baik, perhatikan di sini. Al-Fathul Khamis, saya punya catatan. An-Nazar fi Ta'rifah. Kita akan melihat takrif, takrif. Inna ta'rif as-sahih di ayyi mawdu'in ma syartan asasiyan wa huma jami' wa mani'. La budda min at-ta'rif as-sahih an yakuna jami'an li kulli 'anasirihi wa mani'an an kulli ghairi 'anasirihi. Fata'rif as-sahabah yajib an yakuna jami'an li kulli man ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw laqiyahu mimma yastahiqqul madah. Al-waris fil Qur'an wa sunnah لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يجب أن يكون التعريف مانعاً لغيرهم. Sekarang mari kita lihat beberapa takrif. Beberapa takrif. Pertama, takrif jumhur al-muhaddithin. Mayoritas ahli hadis mendefinisikan sahabat as-sahabi huwa man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aw laqiyahu musliman walau lahdatan wa mata 'ala al-islam. Ini yang paling populer definisi para ulama hadis. Sahabat ialah orang yang pernah melihat nabi, ra'an nabi, aw laqiyahu atau bertemu dengan nabi musliman dalam keadaan sebagai seorang muslim, walau lahdatan, walaupun cuma sesaat. Walaupun cuma sesaat dia ketemu dengan Nabi. Wa mata al-Islam, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Hadza ta'rif fil haqiqah aktsaru mailan ila ta'rifil lughawi lughawi. Ghair annahu qayyadahu bil Islam فَيُزِيرُ أَقْرَبْ مِنَ الْمَعْنَى الْعُرْفِ وَهُوَ مُنَاسِبْ لِوَزِيفَةِ الْمُحَدِّثِينَ الَّتِي تَتَضَمَّنَ التَّقْفُدْ مِنْ وَصْلِ الْإِسْنَاءِ فِي إِلْمِ الْحَدِيثِ. Jadi sebetulnya definisi semacam ini lebih cenderung kepada makna secara bahasa. Hanya saja dia diikat dengan syarat Islam. Sebetulnya makna sahabat ya seperti itu secara bahasa atau secara urut tradisi. Nah, definisi semacam ini memang cocok untuk kerjaannya para ahli hadis, yang mana di antara tugas mereka adalah memastikan bersambungnya sanad di dalam hadis. Walakin, akan tetapi, bihadat ta'rif minat tajawuz syai'il katsir li'annahu yasmal man la yasahib tasmiyatahu sahabiyan kal munafiqin wal fasiqin. Nah, ini yang jadi problem. Definisi ini secara umum sah-sah saja, tapi yang jadi problem, orang munafik masuk, orang fasik masuk. Karena di zaman Nabi ada yang lihat Nabi, ketemu Nabi, masuk Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Padahal orang tersebut fasik, munafik. Nah, ini problem. Makanya ahli usul menolak. Menurut ahli usul, kalau definisinya seperti ini, terlalu kendor. Akhirnya orang munafik sama orang fasik nanti disebut sahabat Nabi juga. Padahal mereka tidak berhak disebut sebagai sahabat Nabi. Ini yang jadi problem. Baik, ini panjang sekali. Saya tidak mau bahas panjang dulu. Saya mau masuk yang kedua. Ta'rif jumhur usuliyin. Nah, sedangkan ulama usul, kebanyakan mereka mendefinisikan as-sahabi, sahabat itu, huwa man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang melihat Nabi, aw laqiyahu musliman, dan atau bertemu dengan Nabi dan dia beragama Islam, masuk Islam, Wathalat suhbatuh. Dan persahabatannya dengan Nabi panjang, tidak sebentar, bukan walau lahdoh. Kalau hari hadir, walau lahdoh, walaupun sesaat. Kalau ulama usul bilang, tidak bisa. Persahabatannya mesti panjang. Kalau persahabatannya sekali-sekali datang ketemu Nabi apa, ini enggak boleh masuk. Nah, kemudian, wa mata al-Islam, dan dia tetap mati dalam keadaan Islam. Hadza ta'rif qa'im 'ala asas al-urf ghair annahu qayyadahu bil Islam wa tul al-mulazama. Ta'rif ini sebetulnya sama dengan ta'rif menurut adat tradisi. Hanya saja dia ini diikat dengan syarat Islam dan ditambah dengan syarat tul al-mulazama, panjangnya dia melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa abyad min ta'rif jumhur al-muhaddithin. Ta'rif yang ini lebih sempit dibandingin ta'rif yang pertama tadi. Kalau pertama tadi lebih longgar, kalau yang ini sedikit lebih sempit. Fahada ta'rif, dengan ta'rif ini qad akhraja katsirin mimman syahida lahum bisuhbah walam tatul mulazamatuhum min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi definisi ini sudah mengeluarkan banyak orang yang diberi kesaksian oleh para ulama sebagai sahabat Nabi, tapi terpaksa tidak disebut sahabat karena persahabatannya dengan Nabi tidak panjang. Bahwa ta'rif pun mana? Dia memang ta'rif yang bisa mencegah amman laisa lahu turul mulazamah. Betul, ini ta'rif bisa mencegah yang persahabatannya pendek, tidak boleh masuk sahabat. Walakin, nahu akan tetapi ta'rif ini, ghair jami' likulli man syahida lahum bisuhbah. Nah ini problemnya, ada beberapa orang yang dia tidak lama nemenin Nabi. Tapi semua ulama sepakat bahwa dia sahabat Nabi. Nah berarti kalau kita ikut ta'rif yang ini, orang-orang yang dianggap sahabat Nabi gara-gara enggak panjang persahabatan dengan Nabi, akhirnya enggak disebut sahabat Nabi. Ini ta'rif berbahaya. Bisa mengeluarkan banyak sahabat Nabi menjadi bukan sahabat Nabi. Jadi artinya, lihat, ulama ini dalam membuat definisi, itu hati-hati. Nah sekarang ta'arif ukhra, mari kita lihat. Yang pertama, ini definisi-definisi lain. Ada mengatakan as-sahabi huwa man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'ala al-Islam. Simpel saja. Sahabat Nabi adalah orang yang lihat Nabi dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ini kelemahannya, dia bilang yang lihat Nabi. Lalu yang enggak lihat Nabi? Ada enggak sahabat Nabi yang buta? Ada. Mereka lihat Nabi enggak? Enggak. Tapi tetap disebut sahabat tidak? Tetap. Nah, makanya definisi ini kurang, jauh daripada sempurna. Jadi sahabat Nabi bukan hanya yang melihat, tapi juga yang bertemu walaupun tidak melihat. Nah kemudian muncul definisi yang kedua. As-sahabi huwa man laqiyan Nabi musliman wa mata 'ala al-Islam. Yaitu sahabat Nabi adalah sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan mati dan jaga dalam keadaan Islam. Hadza ta'rif fihi iham. Di anna man ra'an nabi aw sami'a sawta wa lam yalqahu. Sebab ada sahabat dia melihat Nabi dari jauh tapi enggak nemuin Nabi. Apakah dibilang bukan sahabat? Jadi kalau dikatakan cuma lakian Nabi saja, siapa yang bertemu Nabi, dia sahabat. Lalu yang enggak bertemu tapi melihat Nabi dari kejauhan. Nah, jadi ini juga definisi ini harus dikoreksi. Ada lagi definisi yang ketiga. As-sahabi huwa man ra'an nabi aw laqiyahu musliman wa mata 'ala al-islam. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Yaitu orang yang melihat Nabi atau bertemu Nabi masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Hadza ta'rif, kelemahannya tadi sudah kita sebutkan, syamilun lil munafiqin. Orang munafik masuk kemari, bukan hanya munafik, wa man irtadda ba'da islamihi wa aslama maratan ukhra. Karena ada di antara kalangan sahabat, begitu dia masuk Islam, ketemu Nabi, masuk Islam, waktu Nabi wafat, dia murtad. Tapi setelah beberapa waktu, dia masuk Islam lagi. Nah, orang semacam ini masih masuk dalam ta'rif ini. Jadi ta'rif ini dianggap kurang memprotek sampai yang munafik sama yang pernah murtad tetap dianggap sahabat. Karena sebagian usul enggak terima kalau dia pernah murtad. Nah, muncullah definisi yang keempat. As-sahabi wa man ra'a an-nabi aw laqiyahu musliman wa lam yartad wa mata 'ala al-islam. Ada mengatakan yang namanya sahabat itu adalah yang melihat nabi, ketemu nabi dan dia tidak pernah murtad sampai dia mati tetap dalam keadaan Islam. Baru itu disebut sahabat. Kalau dia pernah murtad, tidak boleh disebut sahabat. Hadza ta'rif mani'un amman irtadda ba'da islam wa aslama ratan ukhra. Walakinnahu, akan tetapi ta'rif ini masih saja belum bisa memprotek munafik. Jadi yang murtad sudah keluar dari definisi, tapi yang munafik masih masuk tidak? Masih ada di dalam definisi. Nah, karena itu muncul lagi definisi yang kelima. As-sahabi huwa man ra'an nabi aw laqiyahu musliman baligan wa mata 'ala al-islam. Ada juga yang bilang yang namanya sahabat itu adalah siapa yang lihat nabi dan bertemu dengan nabi dalam keadaan muslim dan dia sudah balik. Dan dia mati dalam keadaan Islam. Kalau dia belum balik, dia bukan sahabat. Hadza ta'rif, definisi semacam ini akhraja jami' sigharis sahabat. Semua sahabat kecil nabi enggak boleh lagi disebut sahabat kalau ikut ta'rif yang ini. Kalau ikut definisi ini berarti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bukan sahabat Nabi. Kalau ikut definisi ini berarti Abdullah ibn Abbas bukan sahabat Nabi. Karena mereka jadi sahabat Nabi umurnya masih pada kecil. Nah, ini juga ditolak oleh ulama. Yang keenam, as-sahabi huwa man ra'an nabi. Siapa yang lihat Nabi, awlaqiyahu, atau ketemu Nabi, musliman, dan dia masuk Islam. Wa yarwi hadithan aw hadithaini wa mata 'ala al-islam. Hari ini disyaratkan yang jadi sahabat Nabi itu, yang ketemu Nabi, lihat Nabi, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, tapi paling enggak dia meriwayatkan sebuah hadis. Kalau dia tidak meriwayatkan sebuah hadis, dia bukan sahabat. Yang ketujuh, as-sahabi man ra'an nabi aw laqiyahu musliman wa yuqimu ma'ahu sana aw sanatin wa mata 'ala al-islam. Ada lagi yang mengatakan sahabat itu yang ketemu Nabi atau lihat Nabi masuk Islam. Sampai matinya dia tetap Islam. Tapi ada tambahan syarat. Dia mesti nemenin Nabi paling tidak 1 tahun. 1 tahun dia mesti nemenin Nabi, melayani Nabi. Itu baru disebut sahabat. Kemudian yang ke-8. As-sahabi humman ra'an nabi. Sahabat adalah yang melihat Nabi aw laqiyahu musliman. Atau bertemu Nabi dalam keadaan Islam. Wa yakzu ma'ahu ghazwatan aw ghazwatain. Nah, yang kali ini disyaratkan dia baru sahabat, tapi salah, dia mesti ikut perang walaupun sekali sama Nabi. Kalau dia enggak pernah ikut perang sama sekali, dia enggak boleh disebut sebagai sahabat Nabi. Yang ke-9. As-sahabi man ra'an nabi aw laqiyahu musliman qabla al-Hudaybiyah wa mata 'ala al-Islam. Jadi ada lagi yang bilang yang namanya sahabat Nabi itu yang lihat Nabi, ketemu Nabi, masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam dan syaratnya dia masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Kalau dia masuk Islam setelah Hudaybiyah, dia bukan sahabat. Nah, kemudian ada lagi yang ke-10. Nah, di sini disyaratkan qabla al-Fath, sebelum Fathu Makkah. Jadi siapa yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, dia sahabat. Yang masuk Islam sesudah Fathu Makkah, dia bukan sahabat. Jadi kalau ikut definisi ini, Abu Sufyan bukan sahabat. At-Tulaqa bukan sahabat. Karena mereka semua masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ada lagi yang... Itu yang ke-10 barusan. Ada lagi yang ke-11. Nah, sahabat itu man ra'an nabi, yang lihat nabi aw laqiyahu musliman dan dia bertemu nabi, dia masuk Islam, syaratnya minal muhajirin wal ansar faqat, hanya dari kalangan muhajirin dan ansar saja. Yang bukan muhajirin, yang bukan ansar, bukan sahabat menurut definisi ini. Jadi kalau ikut definisi ini, Bukan hanya Abu Sufyan, termasuk Muawiyah pun dianggap bukan sahabat. Kenapa? Karena tidak dianggap sebagai muhajirin dan ansor. Dan masih ada lagi banyak sahabat-sahabat lain yang tidak bisa disebut sebagai sahabat. Nah, kemudian yang kedua adalah sahabat itu adalah man ra'an nabi, siapa yang lihat nabi, aw laqiyahu musliman, bertemu nabi, nah, dia masuk Islam, wa muqtarab di wilayati ahlul bait. Dan dia mesti mengakui dengan wilayahnya ahlul bait. Ini takdirnya Syiah. Nah, orang Syiah begini mentakdirkan sahabat. Orang Syiah kalau ditanya apa itu sahabat, ini dia takdirnya. Sahabat itu adalah yang lihat nabi, ketemu dengan nabi, masuk Islam, dan dia mengakui wilayahnya ahlul bait. Dia mengakui kepemimpinannya ahlul bait dan dia mati dalam keadaan Islam. Nah, kalau dia enggak mengakui wilayah ahlul bait, dia bukan sahabat. Itulah sebabnya orang-orang Syiah dengan definisi semacam ini akhirnya mereka terjebak di dalam sikap merendahkan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum dianggap merampas wilayah ahlul bait. Wilayah itu kepemimpinan. Maksudnya yang mestinya jadi khalifah setelah Nabi wafat mestinya Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali anak keturunannya. Sahabat lain enggak boleh ada yang memimpin umat. Yang boleh memimpin umat hanya keturunan Nabi dan keluarga Nabi. Nah, ini keyakinan Syiah. Sehingga begitu fakta sejarah menunjukkan khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Utsman radhiyallahu taala anhum. Maka akhirnya orang-orang Syiah tidak mengakui mereka. Bukan hanya tidak mengakui, bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak mereka anggap sebagai sahabat. Karena bukan hanya mereka dianggap dituduh tidak mengakui wilayah Ahlul Bait, tapi justru dianggap merampas daripada hak Ahlul Bait. Nah, kalau yang enggak ngakui aja enggak dianggap sahabat, apalagi yang merampas. Ini persoalannya. Nah, makanya definisi itu penting. Definisi itu punya pengaruh. Hati-hati. Anda salah dalam definisi, nanti Anda akan salah dalam bersikap. Nah, ini definisi yang ke-12. Itu yang masyhur di kalangan Syiah. Nah, baik. Setelah Anda lihat sedemikian rupa, saya mau tanya kepada para alim ulama yang hadir di sini semua. Alim ulama dari Saud Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu taala anhum. Setelah Anda lihat ada 12 definisi sahabat, nah, kira-kira yang mana yang terkuat? Muhajirin wa Ansar. Saya Muhammadiyah, Mubashar, Yakur. Muhajirin wa Ansar. Ila, ila kana laysa minna muhajirin wa Ansar, laysa min sohbah. Tabi. Tabi. Tabi bi ihsan. Ada lagi? Jadi saya pemandian ini minal usuliyin. Yakni yutayyik at-ta'alim. Wa yadak syurutan. Ini bisa adalah anda biuqadil. Harus sahabat. Nah. Allahu Akbar. Baik. Saya di sini tidak mau melanjutkan. Ini sekedar saya perkenalkan definisi-definisi sahabat. Karena dalam kitab kita disebut bahwa ahli hadis mendefinisikan seperti ini. Tapi ahli usul banyak yang menempatkan syarat. Ahli usul membuat syarat sehingga makna sahabat itu dipersempit supaya tidak sembarangan orang disebut sahabat. Jangan sampai orang munafik disebut sahabat. Jangan sampai orang fasik disebut sahabat. Jangan sampai saat siratuhu wa saat akhlakuhu. Jangan sampai yang akhlaknya enggak bagus, sejarah hidupnya enggak bagus disebut juga sahabat. Nah, ini sebetulnya yang dijaga oleh para ulama usul. Kenapa? Karena ulama usul bicaranya dalil, bicaranya hukum. Sehingga untuk mengambil hadis sebagai dalil, ya, dia enggak boleh sembarangan untuk mengartikan sahabat. Sahabat itu betul-betul harus dipercaya, orang baik, orang soleh, dia tidak berbuat maksiat, dia bukan fasik, baru boleh riwayatnya diambil untuk sebagai sumber hukum. Nah, karena ahli usul bicara soal hukum, dia lebih hati-hati untuk mendefinisikan sahabat. Sedangkan ahli hadis bicara periwayatan sahabat. Mau sahabatnya mana, dia sebut dari Nabi, ya diriwayatkan. Karena ulama hadis sepakat, sejelek-jeleknya sahabat, serendah-rendahnya sahabat, tidak ada yang berdusta atas nama Nabi. Jadi sahabat yang martabatnya paling rendah sekalipun, riwayatnya tetap harus diterima. Ini kita bicara riwayat hadis. Makanya Ibn Abbas ketika ditanya tentang Muawiyah, su'ila Ibn Abbas an Muawiyah, kif riwayatu fil hadis. Ibn Abbas mengatakan Muawiyah la tutaham fi riwayatul hadis. Jadi Muawiyah sekalipun melakukan pemberontakan kepada Sayyidina Ali, punya kesalahan yang cukup luar biasa di dalam konteks yaitu pemberontakannya terhadap Ali, tapi dalam periwayatan hadis Ibn Abbas mengatakan tidak terbukti kalau Muawiyah itu pernah berdusta. Nah ini yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah karena ahli hadis bicara, oh sahabat ini kan semua sudah disepakati tidak bohong hadis dari Nabi. Nah, jadi tidak perlu terlalu kecil untuk mendefinisikan sahabat. Cukup yang lihat Nabi, ketemu atau ketemu Nabi, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, hadisnya kita terima. Simpel, sederhana, mudah dihafal, itulah definisi para ulama ahli hadis. Tapi kalau Anda mendalam usul, tidak sesederhana itu. Anda harus lihat makna tersebut lebih mendalam lagi. Sampai di sini, selesailah pelajaran mustalahul hadis kita. Jadi alhamdulillah, akidah awam selesai, ulumul Quran selesai, kemudian usul fikih juga selesai, mustalahul hadis juga selesai. Baik, kalau ada yang punya pertanyaan sebelum kita sholat asar, nanti setelah asar kita lanjutkan faraid dan syakawah. Salam Sayyidina Abu Bakar, ada yang punya pertanyaan? Salam Sayyidina Umar. Salam Sayyidina Utsman. Salam Sayyidina Ali. Salam Sayyidina Hasan radiyallahu ta'ala ankum ajma'in wa an baqiyatus sahabat. Baik, tidak ada pertanyaan, nanti kita akan upayakan dalam takwa Islamnya. Yang akan kita bicarakan sebetulnya sudah siap. Di sini ada beberapa slide di papan, kita bisa lihat. Ini ada dengan judul khilafah. Ini salah satu nanti yang akan kita bahas. Judulnya Al-Khilafatu Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man huwa yastahiqul khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kita bahas. Karena inilah akar pokok masalah pertikaian antar firqah, antar firqah-firqah di tengah umat Islam. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah. Nah, ini dari persoalan ini nanti akan kita bahas. Ada lagi satu lagi sebab perbedaan. Ini juga mesti kita bahas. Ijtihadul ummah fi ikhtilafil a'immah. Kenapa ulama berbeda pendapat? Kenapa para ulama limada? Yani ikhtalaf para ulama fi kathrat min al-masail al-furdiyah. Limada? Ma huwa sabab? Nah ini padahal Qur'annya satu, hadisnya satu, kok berbeda? Nah ini juga akan menjadi bahasan kita. Nah kemudian yang berikutnya, ini takofa yang perlu disampaikan. Yang berikutnya adalah studi kritis terhadap virus liberal. Nah ini juga yang akan kita bahas. Nanti kita cari waktu yang bagus untuk kita bahas satu persatu daripada slide ini. Ada slide yang paling penting lagi, namanya ujian pesantren Ramadan. Dan ini mampu dibuka. Dan ini tidak boleh dibuka. Nanti dibuka kalau sudah Anda ujian semuanya. Ayo. Makanya buku ini tidak boleh ditinggal dengan laptop ini. Wah, kalau laptop ini ditinggal, gawat ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.